Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Ya, silakan. Kalau menurut saya komentarnya pemerintah terlalu banyak mencampuri usaha sektor swasta ataupun usaha retail gitu ya Bu ya. Kalau harusnya sih nggak usah pakai atur-atur kayak gitu karena usaha retail contoh ya, saya ambil contoh ada Makro, ada Carrefour, ada Giant, ada Hero, itu kan segmen pasarnya berbeda-beda Bu, dan customernya akan terseleksi sendiri, mereka mau kemana, dia mau ke food hall, pasti dia nyarinya barang-barang yang produknya kualitasnya impor kan. Dan kalau dia mau murah dia pasti dilihatnya ke Giant atau Carrefour. Jadi kalau sektor seperti itu sih nggak usah diatur-atur lah, pemerintah mah terlalu banyak ngatur, jadi menteri perdagangannya nggak becus. Harusnya kan memang dari dulu dia nggak usah jadi menteri perdagangan. Jadi itu hanya buat wacana-wacana supaya dia terpopuler aja. Makasih. Terima kasih Pak Anton. Pak Heri selamat pagi. Silakan Pak Heri. Mengenai undang-undang saya sama soalnya kita juga perlu melihat negara lain juga. Kalau negara lain itu mereka memperlakukan produk asing masuk sulit ke kita ke negara asing sulit atau banyak regulasi yang diatur di sana, kita terapkan yang sama. Jangan sampai kita ini mau keluar barangnya susah tapi orang asing masuk Indonesia begitu mudah. Itu yang seharusnya emang pemerintah Indonesia itu memproteksi pengusaha-pengusaha lokal, itu harus itu yang dilakukan. Tapi selama ini kan enggak. Jadi pengusaha lokal atau itu pengusaha asing begitu masuk Indonesia itu mudahnya luar biasa, sementara pengusaha lokal banyak yang diabaikan itu. Seharusnya pengusaha lokal itulah yang harus dibina, yang harus dibesarkan. Karena besarnya negara itu sebenarnya kalau ada pengusaha-pengusaha minimal 2% saja. Pengusaha-pengusaha lokal itu atau pengusaha menengah ke bawah itu ada 22% saja di Indonesia. Itu sudah makmur Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Dengan Pak Bobi Zainal. Ya Pak Bobi silakan. Ya harusnya begini Bu. Toko modern itu harus bisa bermitra dengan istilahnya dengan petani-petani kita gitu. Harus bisa dibina gitu. Kalau ingin memajukan perekonomian Indonesia gitu. Ya harus digalakkan, harus bisa Bu 80% itu. Soalnya banyak produk-produk dari hasil pertanian kita itu yang nggak keserap ke pasar Bu. Seperti sayur mayur itu. Sayur mayur, buah-buah lokal seperti pepaya, sirsak, bengkoang, jambu biji merah itu kan banyak itu. Itu nggak kalah manis rasanya dengan buah-buah impor misalnya dari China atau Taiwan itu. Itu pemerintah harus bisa menjembatani itu Bu. Ya. Kalau enggak ya repot itu nanti. Ya seperti itu Bu. Terima kasih Pak Bobi. Pak Harko silakan selamat pagi. Ya pagi. Ya emang kadang-kadang geli ya melihat ide pemerintah sih sebenarnya sih bagus ya. Cuman kan kita memang harus lihat kondisi nyatanya. Sekarang kayak pertanian perkebunan aja pemerintah kan nggak pernah support ya pupuknya, sekarang nggak pernah diperhatikan ya kan, sistemnya juga nggak pernah diperhatikan. Kemudian kalau industri ya kita lihat sendirilah kayak Pertamina, kemudian PLN, gas ya main naikin harga seenak udel aja bisa 100%, 50%, seolah-olah udah istilahnya apa namanya BUMN rugi ya, rakyat atau pengusaha yang disuruh nanggung ini kan kelihatan jelas. Jadi ya kita sih sebenarnya rakyat soalnya bisa ketawa aja, boleh aja punya ide bagus, tapi kalau kenyataannya kayak barang-barang sekarang semuanya mayoritas kan impor dari Cina semua kan? Semua barang-barang lihat supermarket made in Cina gitu. Sekarang bikin peraturan 80% harus industri dalam negeri, jualan apa? Itu aja pemerintah mesti inilah, jangan sampai nanti dikelihatan kayak keletai kan, bikin peraturan tapi kayak gak punya otak gitu. Makasih. Terima kasih kembali Pak Arko. Pak Ismail selamat pagi. Iya selamat pagi ya, baik Bapak silakan. Ini sebenarnya kalau undang-undang itu kan terlalu dipaksakan ya. Memang ini harus secara nasional ini. Jadi sosialisasi dari pemerintah pada rakyat untuk secara nasional itu membuat satu opinion bahwa import itu kan mengurangi devisa ya. Jadi neraca perdagangan kita kalau bisa harus tinggi. Sekarang dolar kita udah, apa, rupiah kita kan jatuh terus, bursa saham segala. Tapi kalau ekspornya itu besar dan mengurangi impor, sudah tentu ini masalahnya masalah nasionalisme lah. Artinya secara moneter gitu ya, saya disadarkan. Jadi kalau beli barang-barang itu ya barang-barang buatan dalam negeri gitu. Meskipun dari Cina, ambil yang dalam negeri aja gitu. Ya juga dalam masalah konsumsi, konsumsinya itu sifatnya konsumsi kualitas. Jadi sebaiknya tuh konsumsi itu sifatnya fungsional aja, jadi yang berfungsi untuk kepentingan apa. Jadi jangan dilihat kualitasnya. Kadang-kadang kita selalu melihat kualitas, jadi barang-barang mahal dari barat, segala macam itu. Itu saja salah saya. Terima kasih sosialisasi. Pak Ismail. Yang berikutnya, Pak Stefan, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Patrick. Saya memang kebetulan sering beberapa terlibat dengan grup supermarket besar. Jadi sebenarnya memang aturan pemerintah ini boleh-boleh aja ya, karena memang tujuannya baik. Kalau perlu saya informasi, memang supermarket besar ini sudah terjaring dalam kapitalis yang memang besar sekali, jadi mereka bisa semau kue memang. Dan ini yang paling penting adalah kontrol pemerintah pada saat dia mengeluarkan satu aturan itu, bagaimana kontrolnya. Ini yang paling penting, kontrol di lapangannya. Karena sampai saat ini pun pada saat kita dari perusahaan-perusahaan kecil misalnya ingin masuk ke supermarket besar kayak misalnya Carrefour, Indomart, Alfamart, Hypermart, misalnya grupnya Hero, Giant, itu sudah ratusan juta satu item. Kita kemarin meeting dengan salah satu supermarket besar, dia minta tarif 300 juta per item. Kalau saya misalnya punya 3 item masuk ke sana, itu hampir 1 miliar. Dan itu pun kalau kita nggak masuk target mereka, 3 bulan digilit. Jadi uang kita ya hangus. Nah, jadi inilah kepintaran-kepintaran mereka bagi kapitalis yang besar, sehingga mereka pada saat mereka menggurita ke Indonesia ya, bangun cabang di mana-mana, itu dibiayai oleh supplier-supplier itu sebetulnya. Jadi menurut saya sih baik-baik aja ya tujuan pemerintah, tapi kontrolnya yang paling penting itu bagaimana. Terima kasih Pak Pesi. Pak Ramli, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Kalau saya, pemerintah sebenarnya tidak perlu apa namanya mengurus aturan-aturan seperti itu. Kalau kita lihat, masyarakat yang konsumsi barang impor itu kan sebenarnya nggak lebih dari 10%. Jadi sebenarnya biarkan aja, itu nggak terlalu masalah, ya kan? Jadi produk-produk lokal itu sebenarnya harusnya juga didukung. Pemerintah harusnya mendukung produk lokal itu supaya lebih kompetitif. Ya, misalnya seperti pemerintah Thailand kan, kalau produk ekspor itu kan lebih didukung ya. Nah, kalau kita kan enggak. Kita lihat aja Menteri Perdagangan sendiri aja sekarang enggak konsentrasi ke dalam kerjaan dia sendiri, malah urusannya ke politik. Saya kira ini poinnya di sini. Jadi kalau menurut saya ya enggak usah diatur-atur, itu biar mekanisme pasar yang berjalan seperti apa ada nya aja, itu aja Bu. Terima kasih Pak Ramli. Pak Ramli, selamat pagi. Silakan. Ini yang brengsek nih, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Wiryawan. Ya, ceritanya mau membuat sesuatu yang ideal gitu. Cuma gak ethical gitu. Over ini, apa namanya, PR gitu, atau apa istilahnya ya. Saya agak sulit ngomongnya, maksudnya kepingin sesuatu yang kelihatannya supaya orang bilang bagus gitu. Tapi yang dia bikin aturan ini gak applicable nih. Agak-agak ya gimana ya, harusnya realistis. Kira-kira produksi dalam negeri itu bisa support berapa banyak aktivitas orang Indonesia gitu, untuk men-support barang-barang yang akan dijual. Di Indonesia ini kan banyak orang yang banyak yang mistis, gak terlalu berpikir mengenai hajim memproduksi. Mistisnya iya, misalnya orang-orang yang ekstrim gitu ya, yang ekstrim ya, saya tanda kutip sih, saya kalau coba siapa ekstrim tanda kutip, pikirin ekstrimannya aja, yang galak-galak tuh, yang suka orang mau beribadah nggak boleh itu, ya nggak mikirin apa-apa, kadang-kadang ngurus-ngurus soal kelangsungan gitu, soal orang nggak boleh begini maksiat gitu, yang mengenai itu dah apa namanya masih pijat dan lain-lain. Memang sih nggak polisi juga nggak setuju, cuman nggak itu begitu aja. Yang dipikir juga harus yang produktif. Jadi kembali lagi ini siapa sih nih dari dagangan. Nah sekarang itu nggak mau pensi, ya pekerjaan di tempat yang dagangan ditinggalin. Padahal masih banyak masalah, banyak produk yang naik 3 kali lipat sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu nggak turun-turun tuh. Tapi ini Menteri Perdagangan nih kalau lagi di TV gitu ya, wah kayaknya ini sekali gitu, kayak udah melakukan sesuatu yang baik. Ini senang banget lihat mukanya Mbak, kasih Mbak. Terima kasih kembali, Nak. Dan Pabla. Ya, jadi menurut saya Mbak, kita pun mau jual barang apa barang produk di dalam negeri itu konten impornya itu tinggi juga. Jadi kan sama aja kita juga jual barang impor juga untuk persaingan kan susah. Sedangkan kalau umpamanya kita impor barang, dengan apalagi sekarang tenaga kerja di Indonesia sudah begitu mahal, kan lebih murah kalau impor. Jadi itu juga pemerintah harus pikirkan bahwa jangan naikkan gaji buruh terus. Bagaimana industri dalam negeri mau berproduksi kalau buruhnya mahal? Sekarang untuk nuntut demo itu kan berapa banyak waktu yang habis dari untuk industri. Kasihan industrinya untuk memproduksi barang, akibatnya barangnya mahal tidak akan dibeli orang. Itu pendapat saya lah. Terima kasih Pak Abdullah. Pagi Bu Mary. Iya, silakan ya, Pak Leo. Bu. Iya Pak Leo silakan. Iya. Kalau saya bilang sih ya pemerintah mau pajak aja, kalau pajak udah terima pajak, sekarang barang nggak mau, bagaimana ya kita yang opingin nolok barang juga ya salah juga, pemerintah kenapa mau pajak gitu aja. Terima kasih kembali Pak Marcelo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, silakan Bapak. Saya nggak banyak implisif aja ya, saya hanya mengatakan lebih baik 50-50 aja gitu, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Pak Marcelo. Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi. Silakan. Pengusaha itu jangan cengeng. Pengusaha itu sudah terbukti kok, apalagi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia hebat-hebat kok. Jadi aturan ya harus disiasati. Jangan cengeng lah, ya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Pak Andre, selamat siang. Ya. Menteri Perdagangan ini nggak bisa lagi kalau kasih aturannya. Produk Indonesia itu belum ada yang bisa dibanggakan. Buah-buahan itu juga nggak ada. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Apa lobby-lobby, sawo, apa semuanya, abang kuang, masuk semuanya ke pasar modern. Kan nggak mungkin. Ini yang menyebabkan kesulitan kita. Kita akhirnya membatasi impor buah-buahan. Sekarang buah-buahan lagi juga harganya melangit. Ya, kalau pasar modern dibuat seperti 80% produk Indonesia, maka terjadilah bukan pasar modern namanya, pasar angke. Sebab yang masuk buah-buahan seperti kecapi, kedong-dong, lobi-lobi, apa semuanya, jadi banjir seperti barang pasar tradisional lagi, kembali ke pasar tradisional. Ya, lebih baik dilepas, impor buah-buahan masuk, harganya murah. Jadi kita bisa memilih-milih mau beli buah apapun juga ada di pasar modern dengan harga yang murah. Ya, ini ya belum saatnya kita memasuki produk Indonesia ini belum ada yang bisa dibanggakan buah-buahannya. Ya, nggak ada. Jadi kalau pasar modern masuk, buah-buahan aja udah kayak seperti pasar tradisional lagi nantinya. Itu. Sekarang kita mau cari buah aja harga tinggi semua karena impor dibatasi, nggak banjir buah-buahan. Itu aja Bu Marati. Baik, terima kasih Pak Andre. Pak Leo, selamat siang. Ya, siang Bu. Ya, kita lihat aja ya, kita Indonesia bangga loh, Indonesia itu lumbung padi, tapi kita impor dari negara-negara Indochina ya, seperti Vietnam, ya Thailand, Kamboja ya. Ya, sekarang impor itu kan ya kena pajak enggak? Ya, apalagi barang-barang konsumen konsumsi gitu, ya maksudnya konsumen dalam arti ya segala barang-barang itu memang impor, seperti garam juga impor. Ya sekarang kelihatan pajak gak? Nah, nanti bingung lagi tuh si nanti mau akses perbankan lagi ya kan? Nah di satu pihak dia mau tekan pajak, di satu pihak barang nggak boleh masuk. Jadi ya timpang itu, ya gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Selamat siang Pak Ahmad. Siang Bu. Iya, komentarnya nih Pak. Oh iya, kalau menurut saya itu memang negara kita itu banyak yang harus dibenahi, terutama dalam penyajian produk, terus mental. Karena katanya kan kita mau menuju perdagangan bebas, tapi kalau masih punya mental yang masih tidak saat dilindungi oleh undang-undang, karena kita ini kan seolah-olah kan kita hanya jago kandang saja, tapi tidak mau fight dengan dunia luar. Ini yang perlu diubah dulu mentalnya, baru kita bisa fight apapun prosesnya, mau dalam negeri apa mau luar negeri, mau impor berapapun, tapi kalau kita sudah siap itu tidak ada masalah. Hanya itu saja ya Bu. Baik, terima kasih.